Engkau hidupku. Kau untukku. Kau mimpiku. Di dalammu ku rasa hangatmu. Kau ambil nafasku seiring kau meninggalkanku. Kau lepaskan selalu dalam hatiku, dan kau satu yang ku tahu terindah untukku. Kau ambil